Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Halaqah yang ke-8 dari silsilah ilmiah penjelasan kitab Al-Usulu Sittah yang dikarang oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullah. Bersatu bukan berarti kita meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar. Beramar ma'ruf nahi mungkar adalah sifat orang yang beriman. Wal mu'minuna wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'd ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Dan orang-orang yang beriman, yang laki-laki dan juga yang wanita, sebagian mereka adalah wali bagi sebagian yang lain. Mereka saling beramar ma'ruf nahi mungkar, menunjukkan bahwasanya di antara sifat orang yang beriman adalah beramar ma'ruf nahi mungkar. Dan bahwasanya amar ma'ruf nahi mungkar bukan berarti kita berpecah belah di dalam agama. Tentunya yang dimaksud dengan amar ma'ruf nahi mungkar di sini adalah amar ma'ruf nahi mungkar yang mengikuti batasan-batasan syariat, adab-adab yang telah ditentukan oleh syariat, bukan hanya sekedar amar ma'ruf nahi mungkar yang didasari oleh semangat akan tetapi tidak beraturan. Jadi amar ma'ruf nahi mungkar adalah perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, dan caranya, adab-adabnya, hukum-hukumnya telah ditentukan oleh Allah dan Rasulnya. Di antaranya adalah tidak ada pengingkaran di dalam masalah ijtihadiyah, yaitu masalah yang masih menerima ijtihad di dalamnya karena tidak ada nas di dalam perkara tersebut. Sebagian ulama, sebagian imam yang 4 mengatakan demikian, sebagian imam yang lain mengatakan demikian, maka di dalam perkara ini tidak ada pengingkaran. Seperti misalnya sebagian menganggap bahwasanya menyentuh lawan jenis adalah membatalkan wudu. Sebagian yang lain mengatakan tidak membatalkan wudu. Atau dalam masalah yang lain, memakan daging unta membatalkan wudu. Sebagian yang lain mengatakan tidak membatalkan wudu. Maka ini adalah termasuk masalah-masalah ijtihadiyah yang menerima ijtihad di dalamnya karena tidak ada nas yang sharih. Dalam masalah seperti ini tidak ada pengingkaran. Namun di dalam perkara yang jelas di sana ada nas yang sharih dan perkara ini tidak ada di antara sahabat yang berselisih di dalamnya, maka tidak sepantasnya seorang muslim dan juga muslimah berselisih di dalam perkara tersebut. Seperti misalnya ada sebagian yang meyakini adanya nabi setelah Nabi Muhammad dan ada sebagian yang mengatakan tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Di dalam perkara seperti ini tidak boleh di antara kita saling berselisih. Karena jelas di dalam Al-Qur'an Allah mengabarkan bahwasanya Nabi Muhammad SAW adalah penutup para nabi, wa khataman nabiyyin. Demikian pula di dalam hadis, wa ana khatamun nabiyyin la nabiyya ba'di, dan aku adalah penutup para nabi, tidak ada nabi setelahku. Dan tidak ada di antara sahabat radhiyallahu anhum, para tabi'in, para tabi' tabi'in yang mereka meyakini ada nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Bahkan setiap orang yang mengaku menjadi nabi setelah itu, maka dia adalah seorang pendusta yang harus diperangi. Tidak boleh ada di antara orang Islam yang meyakini bahwasanya ada nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Perkara yang seperti ini harus diingkari. Dan ini bukan termasuk perkara ijtihadiyah. Demikian pula orang yang meyakini bahwasanya Al-Quran ini telah ditambah atau telah dikurang, atau orang-orang yang mencela para sahabat Rasulullah SAW, maka ini adalah perpecahan yang tercela. Tidak boleh seorang muslim mengatakan bahwasanya Al-Quran telah dirubah, telah ditambah, telah dikurangi. Dan tidak boleh mengatakan bahwasanya para sahabat mereka adalah orang-orang yang tercela atau orang-orang yang murtad, karena Allah SWT telah menjelaskan di dalam Al-Quran bahwasanya Allah telah menjaga Al-Quran. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidzun. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran dan sesungguhnya kami akan menjaganya. Menjaga Al-Quran baik dari lafadznya maupun dari maknanya. La ya'tihil batilu min baini yadayhi wa la min khalfihi. Tidak akan datang ke dalam Al-Quran sebuah kebatilan baik dari depannya maupun dari belakangnya. Allah SWT telah berjanji untuk menjaga Al-Quran. Tidak boleh ada seorang yang mengaku dirinya muslim mengatakan bahwasanya Al-Quran telah ditambah atau dikurang. Seandainya ada seseorang di atas gunung dan dia di dalam gua berusaha untuk menambah satu huruf pun di dalam Al-Quran, niscaya Allah SWT akan menampakkan itu di tengah-tengah manusia. Tidak boleh ada seorang yang mengaku dirinya muslim mencela para sahabat radhiyallahu anhu, mencela mereka atau bahkan mengkafirkan mereka, karena di dalam Al-Quran Allah SWT jelas-jelas memuji para sahabat radhiyallahu anhu dalam ayat yang banyak. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhamau bainahum tarahum ruk'an sujjadan. Di dalam ayat yang lain Allah mengatakan wasabiqunal awwalun minal muhajirin wal anshar walladzina tabauhum biihsan radhiyallahu anhum wa radwan. Allah meridai para sahabat radhiyallahu anhum. Bagaimana seseorang mengatakan bahwasanya para sahabat kafir padahal Allah SWT telah meridai mereka dan mereka pun ridha kepada Allah SWT. Perbedaan pendapat seperti ini adalah perbedaan pendapat yang tercela, harus diingkari dan dijelaskan kepada umat. Adapun perselisihan pendapat yang berdasarkan dalil, sebagian imam mengatakan pendapat A dan imam yang lain mengatakan pendapat B, dan masing-masing memiliki dalil dan berusaha untuk mengikuti Al-Quran, berusaha untuk mengikuti sunnah, berusaha untuk mengikuti ijma, akan tetapi akhirnya memiliki pendapat yang berbeda padahal sudah berusaha untuk mengikuti Al-Quran dan sunnah, maka perselisihan pendapat yang seperti ini diperbolehkan. Dan sikap seorang muslim, masing-masing berusaha untuk mencari kebenaran dengan melihat dalil, dan apabila dia sudah menguatkan sebuah pendapat, maka hendaklah dia bertoleransi di dalam masalah ini dan tidak memaksakan kehendaknya kepada yang lain. Dan ini yang dilakukan oleh para imam yang empat. Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal. Mereka adalah imam-imam ahlu sunnah wal jamaah. Saling berguru antara satu dengan yang lain. Imam Syafi'i adalah murid dari Imam Malik bin Anas. Dan Imam Ahmad bin Hanbal adalah murid dari Imam Syafi'i rahimahullah. Imam Ahmad berguru kepada Imam Syafi'i dan Imam Syafi'i berguru kepada Imam Malik. Akan tapi tidak pernah terdengar bahwasanya mereka saling mencela satu dengan yang lain. Bahkan sebagian berimam kepada imam yang lain, menjadi makmum kepada yang lain. Karena mereka memiliki manhaj yang satu, jalan yang satu, yaitu berusaha di dalam ibadahnya sesuai dengan Al-Quran, sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW, dengan pemahaman para sahabat radhiyallahu anhu. Apabila setelah itu terjadi perselisihan, maka sebagaimana sabda Nabi SAW, idza ijtahadal hakim fa asaba falahu ajran wa idza ijtahada fa akhta'a falahu ajrun wahid. Apabila seorang hakim, seorang ulama berijtihad kemudian dia benar, maka dia mendapatkan dua pahala, yaitu pahala berijtihad bersungguh-sungguh dengan melihat dalil, kemudian pahala yang kedua adalah pahala isabatul haq, yaitu bisa mendapatkan kebenaran tersebut. Akan tetapi apabila dia berijtihad kemudian dia salah di dalam ijtihadnya, maka dia mendapatkan satu pahala, yaitu pahala berijtihad, pahala bersungguh-sungguh di dalam mencari kebenaran. Ini di dalam masailu al-ijtihadiyah. Itulah yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang kita sampaikan bermanfaat. Dan sampai bertemu kembali pada pertemuan yang akan datang. Wallahu ta'ala alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi audio ini disampaikan di dalam grup WA Halaqah Silsilah Ilmiah HSI Abdullah Rai.